Aja nganti azan ora nganggo lagu. Wong panggilane Allah kok. Engko nek ora nganggo lagu medeni wong. Wong azan kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuwi azan apa nyumet mercon? Lah nek sing azan wong Madura enggak tambah lucu kok. Allah Maha Jeraj, Allah Maha Jeraj taie. Lah nek sing azan bocah umur swidak papat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Rungokke masjidmu kapan azan subuh? As-salatu qayyim. Wah, aku iki lek krungu azan model ngono ku wis kudu tak parani wong ini tak jongkrokno. Ngeten nggih, gampil ngeten. Wong Jawa senengane tembang. Ben sergep zikir gelem sholawatan. Yo dijak sholawatan versi tembang. Mila wonten sholawat versi tembang caping gunung. Ayo to ketokke nek sampean ki wong gunung, caping jajal disauti lek sampean nyaut semangat kula nggih semangat rodok kula imbui ngajine. Lah nek sampean mboten semangat nggih langsung kula dongani ngoten. Nyaut nggih. Dek zaman ber jur kelingan. Lah niku mangke ditibake selawate ya Rabbi bil Mustofa, ora usah ditabuhi. Aku kepengin lambene wong-wong mawon. Mangke ditibake selawate ya Rabbi bil Mustofa niku pas cocok. Nggo Bu, selawat ya Rabbi bil Mustofa lagune caping gunung Bu timbang ngrasani kiyaine. Aku ket mau lo dirasani ngerti, dipikir gak ngerti. Ana sing ngrasani rupane kok ora padha karo kaset-kaset kaeng. Ayo ya Rabbi bil Mustofa lagune caping gunung dados. Ya Rabbi bil Mustofa. Nggih. Baling maqa. Sinda. Wes mono wae wong conto ora usah ditutukne mundak ngentekke wektu soal iki wis sore aku arep pindah. Nah, ana meneh versi perahu layar. Ya Nabi salam alik niku dilagokke perahu layar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Yuk bareng go. Ya Nabi. Sik. Nyapa suarane atik mbok empat barang. Dibrolke wae, ora nek ilate mrotoli untune mrotoli ge maca selawat. Maca selawat suarane diempet malah elek dadine kok. Ya Nabi salam. Mangke lek mboten kebeneran iso mbrotol keng mburi pret. Ayo dijos mawon suarane. Yuk, prau layar ya Nabi salam alaik. Nggo. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Nah, ngaten. Hang liya numpak. Ing dina Minggu. Munggu dilawan nanti bae yo ledek kabeh ngono mau antek pura-pura gak iso misale wis semono wae rasa ditutuke ndak ngenteke waktu iki wis sore aku arep pindah. Ibu-ibu kok remen lagu qasidah kenging monggo selawat ndamel lagu qasidah, yang penting lagunya cocok dengan nada selawatnya bagus, penggalan kalimah yang dilakukan tidak sampai ngerubah makna. Misale ya Rasulullah salamun alaik niku lho Bu didamel lagune Nasidaria pengantin baru sing sungguh senangnya pengantin baru. Yuk coba monggo. Kok sungguh selawat kok sungguh ya Rasulullah. Rasa ditabuhi, enggak usah melok nggo mic sampean. Nabuhi ra oleh mic ya ra oleh. Aku pengen lambene wong-wong lho. Yuk ya Rasulullah salamun alaik pengantin baru. Monggo. Ya Rasulullah. Aling teroret teroret. Wes mono wae rasa ditutukne mundak ngentekke waktu soal iki wis sore aku arep. Kula jak selawatan terus kersane sing mboten remen selawat niku kupinge do cureken. Ben saiki akeh sing ngarani selawat ah macam-macam ben do krungu. Ana sing ngomong aku sukanya lagu Melayu, boleh enggak pakai lagu Melayu? Boleh, yang penting lagunya cocok sesuai dengan nada selawatnya. Monggo misale lagune Siti Nurhaliza Malaysia punya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ayo bareng sayang. rasa guyang-guyu diceluk sayang yang guyang-guyu. Sorry bapak, sementara bujumu tak panggil sayang. Ayo. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asya daraji. Terus. Adfatayaji ratal alami. Weh, semuanya weh, rasa ditutup nih. Mudah ngetek ke waktu, wong contoh. Soalnya kewe sore, aku harap. Jare sing nom-nom kurang hot, pakai dangdut boleh ndak lagunya? Boleh, yang penting lagunya cocok, bagus, sopan, dan penggalan kalimatnya enggak ngerubah makna. Monggo, misalnya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Cofi, ayo bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik. Terus. Ya Rafi'asyani wa rajinge adfatayaji alami. Wes semono wae wong contoh ra usah ditutukne mundak ngentekke waktu soalnya kiwe sore aku arep. Ada yang ngomong juga aku tuh sukanya sama lagu India Pak, boleh ndak pakai lagu India? Boleh. Lagu India juga boleh. Habib Syekh aja banyak pakai lagu India. Tapi lagunya yang bagus yang sesuai dengan nada selawatnya. Misalnya lagu sing kucek-kucek kotange. Ra wonten to niku. Tumpah iwai, lumah iwai, bujone dewe, kucek-kucek kotange. Lawang iki bahasa India kok. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asya badara. Wes semono wae rasa ditutuk nih, mudah ngenteke waktu soalnya kiwi sore aku harap. Tapi kalau lagunya ndak bagus, ndak cocok, ndak pas, ndak boleh. Rungokno bro. Misalnya gundul-gundul pacul. Gak entuk digawe ku gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan digawe ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya niwa terjiko ya ro iki lho gak oleh ngawur iku pedotane afata yaji yaji rotal alami kok dadi yaji yaji ya ulal julal june takono ustaz tak jonyo lal ju ki apa ndak oleh. Kalau kepingin marhaban ya Nurul Aini yang biasa dipakai Mahalul Qiyam itu kan bagus. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban. Ngono dimodifikasi kene. Marhaban, marhaban, marhaban, marhaban. Marhaban ya Nur Aini. Ngoten nika, aja sembarangan kok pas dikira lagu Mbah Dukun. Ada marhaban. Sedang ngobati Nur Aini. Konon katanya diguna-guna Husaini. Sambil kumat kamat mulut marhaban nambe salan enggak eleh. Awas mbok gawe ngrung aku tak ketaki kowe. Oh, lagu India sing kenging didamel kan nggih kathah to lagu India. Sale lagu niko. Aki kuli huya hoben bitare unka hotahe. Anggitmu nek kiai terus gak iso. Wong kiai saiki iki apa-apa kudu iso. Mulane ya laris. Aki kuli huya hoben bitare unka hotahe. Kese kaho me yo ya raye pyar kese hota hai churururururu churururururu. Duh, ngapunten nggih sing sepuh sing boten remen boten napa-napa niki nggih metode kula agar yang mau datang di pengajian itu semua lapisan semua kalangan mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Karena ini pengajian umum beda dengan yang di pesantren mutola dan kajian kitab-kitab. Lung pengajian umum nerangke meligi metenteng serius. Lah sing gelem berangkat nggih sing pun mambu-mambu kuburan ngoten niko. Coro-coro ngene iki ora budal begecil-begecil ya ora moro. Tapi lek ndamel metode ngoten niki carane budal begecile teko lha kok karek gandeni ndase siji-siji. Lho niku wau cocok digawe selawat badar. Shalatullah salamullah ala toha rasulillah. Shalatullah salamullah ala toha lillah. Salatullah salamullah. Bareng ala Yasin. Wis tekan kono ae, ora usah ditambahi jurururururururururu, ndak usah. Ada yang ndak boleh dirubah, mboten pareng dirubah soalnya pun pakem gak entuk dirubah. Contoh azan. Nek azan mboten pareng dirubah, keranten niku pun pakem. Pertama dia wajib pakai bahasa Arab, ndak boleh ditransit ke bahasa lain, azan gak boleh diterjemah. Awas bocah nom-nom kok azan diterjemah. Allah maha besar. Gak entuk. Neng kenek cah munggu gak ya Allah kawedi Allah kawedi. Ana sing azan wong Madura gak tambah lucu kok. Allah maha jeraja, Allah maha jeraja ta'ya. Sembarangan. Lagunya harus bagus, indah, dan merdu. Karena azan itu implementasi dari panggilane Gusti Allah. Panggilan Allah dalam melakukan harus indah, harus merdu. Halo? Ojo nganti azan orang nganggo lagu. Wong panggilane Allah kok. Kok nek ora nganggo lagu medeni wong. Wong azan kok. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kuwi azan apa nyumet mercon? Boleh mengadopsi gaya Timur Tengah. Aku ngulangi ngeten-ngeten iki gak sembarangan. Model Mekah Madinah kan pirengke enak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walek model munggu mriki kan biasa mawon to azane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa, kuwi nek sing azan bocah nom. Lah nek sing azan bocah umur swidak papat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Rungokke masjidmu kapan azan subuh? Assalatu qayyim. Wah, aku iki lek krungu azan model ngono ku wis kudu tak parani wong ini tak jongkrokno. Lha sing nom-nom ku lho nyandi kok tega kok mentolo wong wis mambu lemah dikongkon azan. Sing azan sing nom sing sepuh kari ndongake lagune sing sae. Nggo tiru Mekah ben sing mirengke niku kepengin mara. Hayya 'alan shalah. Lah enak to ndongake ngono ati iso trecep-trecep itu Mekah. Kalau Madinah lagunya versinya beda. Hayya 'alan shalah. Kata tutukne kenaan sampean kari ngrungokke tok. Ngono kari ngrungokke aku sing bengok-bengok ngene iki engko entuke pira ya rong jelas. Loh, maksudnya entuke waktu disesuaikan dengan ngajine. Guyumu kok ora enak ngono dirungokke. Lagune sing apik aja sembarangan kok. Azan gawe lagu oplosan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu digawe azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Gak oleh. Awas krungu aku tak gasak temen. Apa meneng mbok lagu si Malakama. Entar dituruti. Aku mati digawe azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Gak oleh. Nah, ngono cocoke dhewe-dhewe. Enek suluk wayang niku cocoke basa Jawa. Suluk nganggo basa Jawa. Oh, bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lur kincang ing sang mawe gandruk. Basa Jawa, ke basa Indonesia ya elek. Bumi bergoncang-goncang langit berkedip-kedip suluk apa? Iki menyanyikan lagu wajib kebangsaan lagu Indonesia Raya, semangat perjuangan bahasa Indonesia pas. Indonesia tanah airku. Iki cara Ponorogo yo elek. Indonesia lemah banyuku. Nek diseneni wong sak Indonesia. Lah nek ketemu wong Jawa Tengah sing daerah Kebumen, Purwokerto kono bahasane ngapak. Nyanyine gak yo Indonesia lemah banyune nyong. Wes. Aqbil 'ala nafsi. Adepono awakmu. Lah regane awakmu iki mergo nafas atimu. Ya nek wedhus, kewan, sapi, kebo niku regane mergo daginge, tambah akeh daginge, tambah gede, tambah lemu, tambah larang regane, nggih mboten. Tapi mboten sedaya kewan sing gede kok larang regane, mboten. Ana kewan cilik regane luwe larang timbang kewan sing gede. Manuk kutut niku, manuk kutut cilik regane ana sing luwe larang timbang sapi sing gawedhi, nggih mboten. Bu. Ana manuk. Lho aku ngomong gurung rampung kok wis diguyu to. Ngene Bu. Ana manuk. Kuwi sik to sik. Kuwi mentahe ambek matenge iku larang mentahe. Manuk apa? Ya manuk. Manuk kutut. Mergo kok guyu to. Mergo manuk kutut iki regane mboten mergo daginge, tapi karena suaranya. Lho nek sapi kebo wedhus nilainya karena dagingnya mergo lemu. Lah nek manuk kutut nilaine mergo suarane. Lah nek wong munggu nilaine mergo manuke, manuke. Mergo atine. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah memandang kalian, menilai kalian bukan dari wajah yang cantik ayu, yang ganteng, gentle, keren, trendy, bukan pula dari body yang gagah, atletis, tegar, gagah, kuning kulite sauntu-untune, yang montok keboy semulahe aduhe imut yahud bahenal menal-menal semok kebelenok mentek-mentek. Mboten, bukan pula dari harta benda, pangkat, jabatan, kedudukan, ndak. Tapi dari hati, mohon maaf, pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda, niku, wuih, rong menit tengkas rungok ke, ojo buyar ngenteni dongo. Iso nyelamet ke, iso nyilakak ke. Tangatik aku penting, nuturi DPR. Pangkat, kekayaan, itu bisa menyelamatkan, bisa juga mencelakakan. Bisa menjadi sarana kemuliaan hidup di dunia, kebahagiaan di akhirat, bisa menjadikan masuk surga. Tapi juga bisa mencarakan di dunia, mencelakakan di akhirat, bisa menyebabkan masuk neraka. Tergantung cara penggunaannya, tergantung cara pentasarufannya. Kalau benar tasarufnya, memuliakan di dunia, memuliakan di akhirat, menyebabkan masuk surga. Tapi keliru cara penggunaannya, mencelakakan di dunia, mencelakakan di akhirat. Sama dengan, mohon maaf, tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu kan mukjizat, betul. Tongkatnya Nabi Musa satu ketika bisa berubah menjadi jembatan yang membelah Laut Merah, membentang panjang, terhampar, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Iso nyelamatke. Tapi ingat satu ketika tongkatnya Nabi Musa juga bisa berubah menjadi ulok kewedi, menjadi ular besar, menjadi ular raksasa yang akan menguntal, menguntal kamu. Ngono kata-katanya yang ngelok. Bondo donya ngono, kei bondo donya sugih nyambut damel gampang, rezeki lancar, duwite oke, bener leh nanjake. Ada kepedulian sosial, ada kepedulian agama. Ono masjid dibangun gurung rampung, kirimi semen, pasir, boto, panitia pembangunan dipanggi, materiale kurang apa dicukupi. Ono bocah-bocah ngaji no TPA TPK ini gulo dereng enggak ada gedung, tesek keleleran tenempere masjid dipanggi pengurusnya, ya Allah, mesake bocah-bocah ngaji gak duwe panggonan, aku duwe tanah ning kono kae nggoni di gedung TPK, gedung TPA. Niki bener lah nggunake donyane. Ono tanggane sing fakir miskin disedekai, ono bocah-bocah yatim keleleran. Welas ya Allah, bocah umure lagi semene wis gak ketunggon wong tuwa. Ndahne umpama anakku sing ngalami nasib kaya ngene, ya Allah, ternyuh hatine, dibiayai pendidikane, disantuni. Bener lah nggunake donyane. Ini kekayaan yang akan menjadi jembatan yang memuliakan di dunia, menjembatani kebahagiaan hidup di akhirat, menuju ridha Allah, menuju syurga Allah, insya. Tapi awas, salah leh gunake kekayaane. Dadi ke wong sugih tapi ndak ada kepedulian sosial, ndak ada kepedulian agama. Sugih tapi medit, celengit, pelit, pahit. Saking pahite diuntal macan iki dilepeh meneh. Dipangan wedhus, wedhuse mendem. Ngesai banyu ya ora kecer padahal banyune gak diwadahi plastik. Duit gak tau metu, panganan gak tau metu, saking emane sembarang gak oleh metu, entute gak oleh metu. Akhirnya bokongnya dilas, kuatir mbrabas entute. Masjid dibangun ning desane, duite oke ya ora kudu bantu. Mosok bantu semen sak-sak yang njaluk kwitansi. Yang njaluk diumumke nek arep Jumatan. Bantuane kok akeh wong semen sak-sak. Ana wong model ngoten niku. Ana wong wonge ya teko kok. Pokoke wonge nganggo kethu. Wonge ya melu guyu. Mono pesantren dibangun, Pak Nitya pengurusnya morong gak proposal leh nakoni reno-reno di tanda tangannya camat, tanda tangannya RT, leh nyumbang mengelima ngewu. bocah bocah yatim keleleran tidak ada kepedulian sama sekali, ini salah menggunakan kekayaan, maka kekayaan yang seperti ini akan berubah menjadi ular besar, menjadi ular raksasa yang akan membadok kamu. Wis ngono ae angel kata-katane kok jarno wis kasar, panjenengan omongane kasar, terus terang ora turunane bangsa alus. Pangkat jabatan juga begitu, bener lah nggunakake pangkate jabatane betul-betul adil. Ono bantuan yo salurke, dalan kok durung rampung, sing milih aku ki rakyat, iki kudu tak salurke nanggone rakyat. Iki masjid butuh bantuan ki tak gelekno, ono api ono dana opo. Iki pesantren iki butuh bantuan, diarahke betul dalam menggunakan dana itu adil kepada rakyatnya. Ini jabatan yang akan menjembatani kebahagiaan di dunia, menjembatani kebahagiaan di akhirat. Sehari pemimpin sing adil, nilai pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Rong dino kaya podo karo ibadah 2000 tahun. Telung dino ibadah 3000 tahun. Lah nek 5 tahun, sak piro ganjarane? Nek bener non donya dadi pemimpin, no akhirat yo dadi pemimpin, mimpin wong-wong masyarakat mlebu swarga dekne pemimpine. Nek bener. Tapi katik ora adil, katik ora bener, apa meneh korupsi. Ngentekke duwite rakyat. Sedina iki lho sing dilakoni uripe pemimpin sing ora adil, pemimpin sing zalim, padha karo maksiat 1000 tahun. Rong dina ya padha karo dosa 2000 tahun, telung dina 3000 tahun, lah nek 5 tahun. Mulane aku moh kon dadi DPR. Wis enak ngene ae tak telateni nyatane ya renes. Kita dongaaken Mas Dar niki mugi-mugi anggene pun ngemban amanah saking rakyat betul-betul pun bimbing hidayahe Gusti Allah, selalu mendapatkan taufik pertolongane Gusti Allah, sehingga nek wonten nafsu-nafsu awon sing badhe ngarahke nenggone perkawis sing boten leres niku wonten rime. Nggih, nderek titip Mbak Ida, ningon-ningone jenengan sing setunggal niku. Nderek titip dulur kula niku, nggih menawi wonten mboten leres nggih dielingke sareng-sareng. Nggih kedah ngoten nggih Mas Dar nggih. Siap. Oh lek sampean ngono lho Mas Dar, periode maneh ora usah kampanye sampean, ora usah kadek saudara-saudara, ora usah mesti pilih karo wong, ora usah kadek entek-entekan atusan juta pasang baliho, pasang pamflet, pasang gambar angger wit ditempeli fotone sampai dadi penunggu pohon. Demit-demit minggat kabeh wedi karo gambare calek-calek ngono. Wis ana sing nunggoni ayo minggat ngono. Makane Gusti Allah le maringi isyarah ya Nabi Ibrahim nalika bangun Ka'bah. Ibrahim, Ka'bah iku resik ana, bersih ana. Antahira baitiya lit-thaifin wal 'aqifin war ruk'i sujud. Lek wis bersih, resik, engko lak dikepung wong sak pirang-pirang. Wong sak donya mara kabeh krana apa? Ka'bah wis mbok bersih, Ka'bah wis mbok suceni. Mangkane dadiyo Ka'bah, kapan niate resik temen, ora usah kadek saudara-saudara dirubung wong akeh. Wis to anger gula mesti dirubung semut. Lah nek batang sing rubung laler karo tikus, paham napa mboten? Pokok iso resik. Niate ditoto saestu bismillah bangun Ponorogo, bismillah niat berjuang ten masyarakat, bismillah golek ridane Gusti Allah. Demi Allah dirubung wong sak pirang-pirang. Ora usah kuatir. Kula barang ditakoni, sampean ngur resepe apa? Ora usah resep-resepan. Dadi tata atine sing bener kaya dirubung wong akeh. Ya kula sajane tesih kepengin kathah niki maringi keterangan tapi keranten jame pun telas waktunya. Aku lo pindah nang Ngawi sik telunggon, Bro. Nuruti sampean terus nyonyor engko kok. Mesake sing mriko, mugi-mugi wonten manfaate sing kula aturke. Kita dongake, mugi-mugi ngaji sonten menika menjadi titik tumpu rahmate Gusti Allah diturunkan untuk Indonesia tercinta, khususnya untuk ketentraman bumi Ponorogo menika. Kedepan mudah-mudahan kita semuanya mendapat pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanah, membela kepentingan rakyat, pemimpin yang betul-betul bisa menjadi uswah, menjadi suri tauladan bagi masyarakat, dan membimbing masyarakat menuju kebenaran. Amin. Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbil alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma sunnatan sunnatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina wal hikmah war ridha والمغفرة للجنة ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فقضيها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين matur suwun sanget kawi katosanipun sedaya lepat khilaf nyuwun kangge pangapunten wafaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatan mau itu hasanah saking panjenenganipun Romo Kyai Haji Anwar Said saking Kabupaten Bojonegoro. Salajengipun sumangga kita tutup sarang-sarang nanging sakderengipun kawula tutup menawi wonten kalepatan bab menapa iman saking kawula nyuwun pangapunten ing sakangagengipun. Kita tutup sarang-sarang kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhirun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.